Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kelapa muda, kurma, jahe, dan garam Himalaya. Cara membuatnya, tuang sedikit air kelapa, masukkan jahe. Jadi ini kita haluskan dulu jahenya. Rahim. Kemudian saring. Untuk kelapa, ada baiknya menggunakan kelapa muda yang dagingnya kayak masih ingusan gitu. Tapi karena ini saya adanya yang kayak gini, jadi ini juga boleh. Tuang air kelapa yang sudah dicampur jahe tadi beserta isinya, masukkan kurma dan garam. Hanya minum ini saja tuh kita bisa kenyang sampai lama. So, ini biasanya saya jadiin menu buka puasa. Dan setelahnya itu saya nggak makan apa-apa lagi, hanya minum air putih saja seperti biasa. Dan itu tuh berasa kenyang banget. Ya, patut teman-teman coba. Apalagi untuk teman-teman yang diet, menu ini tuh wajib dicoba. Ya, jadi kita bisa diet tanpa menyiksa. Karena kandungan dari minuman ini itu sudah sangat memenuhi gizi yang diperlukan oleh badan kita. Oke, teman-teman, selamat mencoba.